Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu dengan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Kau selalu di sini, jangan biarkan diri sendiri, baru tidak sepi. Kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri. Gerakanmu membuatku selalu.